Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hai ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Kita lanjutkan pada pembahasan di malam hari ini dari kelanjutan materi yang sebelumnya telah kita bacakan dalam pembahasan tafsir, sehingga saya kita akan masuki ayat yang ke-12 dari surah Al-Muzammil, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, inna ladaina ankalan wa jahima. وَطَعَامًا ذَا خُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا. Kita langsung sebutkan tafsirnya. Disebutkan tafsirnya, inna lahum indana fil akhirati qu'udan thaqilatan wa naran mus'iratan yuhriquna biha. Sesungguhnya bagi mereka di sisi kami di akhirat terdapat qu'udan thaqilah, belenggu-belenggu yang berat. Disebutkan di dalam beberapa ayat bahwasannya mereka ahli nar tatkala diazab oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dalam keadaan terbelenggu. Wa narun musairatan, dan neraka yang menyala. Yuhriquna biha, yang mereka akan dibakar dengannya. Ini sebagai ancaman dari sisi Allah Azza wa Jalla kepada mereka al-kufar, akan mendapatkan sebagaimana yang mereka amalkan di alam dunia. Dan tentulah penggambaran qu'ud dan an-nar, belenggu-belenggu yang akan membelenggu mereka ahli nar, demikian pula api yang akan membakar mereka ahli nar, dari sisi penggambarannya tentu berbeda dengan belenggu-belenggu, demikian pula api yang kita lihat di alam dunia. Belenggu-belenggu yang Allah Azza wa Jalla akan membelenggu mereka ahli nar jauh lebih berat. Api yang akan membakar mereka ahli nar juga lebih panas. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, narukum hadhihi allati tuqidu ibni adama juz'un min 70 juz'an min nari jahannam kulluha mithlu harriha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, api yang digunakan oleh manusia di alam dunia dari sisi panasnya adalah juz'un min 70 juz'an, satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. yang masing-masing dari bahagian tersebut sama dari sisi panasnya. Ini menunjukkan bahwasanya api yang akan membakar mereka ahli nar jauh lebih panas, jauh lebih menyakitkan. Dan Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya ahli nar tatkala mereka terazab, terbakar tubuh-tubuh mereka, demikian pula kulit-kulit mereka, maka Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin mengembalikan jasad mereka sebagaimana sebelumnya. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran, kullama natijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Tatkala kulit-kulit mereka telah matang, terbakar, maka kami, kata Allah Azza wa Jalla, menggantikan untuk mereka kulit yang lainnya agar mereka merasakan azab kesengsaraan. Tatkala kulit tersebut terganti seperti sebelumnya, kembali terazab. Kemudian tatkala kulit itu kembali terbakar, dikembalikan lagi. Demikian seterusnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ahli nar, karena dahsyatnya azab, siksaan yang Allah Azza wa Jalla timpakan kepada mereka, Allah sebutkan la yamutu fiha wa la yahya. Orang yang terazab di dalam neraka jahanam tidak mati, tidak pula hidup. Mereka dalam keadaan pada satu kondisi yang sangat memprihatinkan, memprihatinkan dan menyakitkan, sehingga mereka terus merasakan azab yang demikian pedih dan demikian dahsyat. Tentu ayat ini, ma'asyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah, berisikan tahdzir, peringatan, tidak hanya ditujukan kepada mereka orang-orang kufar, namun juga kepada kita sebagai seorang muslim. Karena tidak ada seorang pun yang merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun yang merasa aman dari makar Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Sehingga Allah Azza wa Jalla sifati mereka orang-orang mukmin sebagai orang-orang yang tidak hanya memiliki sifatul raja, sifat mengharap, yang dengan rasa harap tersebut melandasi mereka untuk memiliki keinginan yang kuat agar dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam Al-Jannah, dan memiliki rasa khauf, rasa takut, yang dengan rasa takut mereka tersebut menyebabkan mereka berhenti dari melakukan perbuatan dosa, kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Memiliki sifatul khauf dan sifat ar-raja. Kemudian disebutkan tafsirnya wa tu'aman karihan wa tu'aman dha khussatin wa 'adzaban alima. Wa tu'aman karihan yanshabu fil huluqi la yustasaghu. Dan makanan yang sangat mereka benci, yang mereka pada hakikatnya tidak mau untuk memakannya, namun Allah Azza wa Jalla jadikan mereka secara tabiat menyantap makanan tersebut, yang pada hakikatnya makanan yang mereka makan berisikan azab, dan minuman yang mereka minum juga berisikan azab. Kalau secara tabiat manusia di alam dunia memakan makanan yang dia lihat memadharatkan dirinya, dia akan meninggalkannya. Meminum satu minuman yang dia benci dari sisi baunya, demikian pula rasanya, serta menyakitkan di lidahnya, maka dia akan meninggalkannya. Namun berbeda tatkala seseorang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam neraka jahannam. Makanan yang mereka makan berisikan azab, minuman yang mereka minum juga berisikan azab. Namun Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin jadikan tabiat mereka untuk kemudian memakan makanan tersebut dan meminum minuman tersebut. Sebagaimana mereka yang tersiksa, terazab, seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, barang siapa yang membunuh dirinya dengan sesuatu, maka udziba bihi, dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla dengan sesuatu tersebut. Sehingga seorang yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya dari tempat yang tinggi, maka seperti itu pula keadaan dirinya pada yaumul qiyamah. Dia akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla untuk menaiki tempat yang tinggi dan menjatuhkan tubuhnya. Ketika tubuhnya dikembalikan seperti semula oleh Allah Azza wa Jalla, dia kembali naik ke tempat yang tinggi tersebut. Demikian seterusnya. Hingga waktu bagi mereka dari kalangan usah al-muwahidin, ahli maksiat dari kalangan ahli tauhid, mereka diberikan kesempatan untuk mereka keluar dari neraka jahannam, azab yang sangat menyengsarakan. Yang syabbu fil huluq, yang menyebabkan makanan-makanan tersebut akan menancap di tenggorokan-tenggorokan mereka. La yustasahu, hampir-hampir saja mereka tidak mampu untuk menelannya. Yatajarra'uhu wala yakadu yusihuhu. Ya kan ayat yang sebelumnya apa itu? Mimma in sadid. Yatajarra'uhu wala yakadu yusihuhu. Mereka diberikan minum oleh Allah Azza wa Jalla dari minuman yang demikian panas. Hampir-hampir saja mereka berupaya untuk menelannya, namun pada kenyataannya mereka hampir-hampir saja pula tidak mau untuk menelannya. Sehingga makanan tersebut menancap di tenggorokannya, hampir-hampir saja mereka tidak mampu untuk menelannya. Wa adzaban muwajja'an, demikian pula azab yang sangat menyedihkan, yang sangat menyengsarakan. Ini keadaan ahli nar wal iyadzu billah. Kalau demikian halnya keadaan mereka yang memasuki neraka jahannam dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan diazab, disiksa, dibakar tubuh mereka dengan api neraka jahannam dan mendapatkan makanan yang sangat-sangat buruk, demikian pula mereka tidak menyukainya, maka tentulah di dalamnya berisikan tahdzir, peringatan agar setiap muslim senantiasa berlindung kepada Allah Azza wa Jalla dari an-nar. Setiap muslim hendaklah memiliki rasa khasyah, rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla bila mana Allah Azza wa Jalla memasukkan dirinya ke dalam neraka jahannam. Disebutkan dalam riwayat yang sahih, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan tentang ahwani ahli nari azaba, ahli nar yang merasakan azab yang teringan. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yudau fi akhmasi qadamaihi jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Orang tersebut akan dipakaikan dengan akan disuruh untuk kemudian menginjak kerikil dari kerikil-kerikil neraka jahannam. Disebutkan dalam lafaz yang lainnya, akan dikenakan sendal dari sendal-sendal neraka jahannam. Sehingga menyebabkan tatkala dia mengenakan hal sesuatu tersebut, menyebabkan mendidih otaknya, wal'iyadzu billah. Wala yara anna hunaka ashadda minhu azaba. Orang yang seperti ini yang teringan azabnya tidak memandang di sana ada orang yang lebih berat siksaannya dibandingkan dirinya. Ini orang yang paling ringan. Maka bagaimana keadaan seorang yang paling berat siksaannya di sisi Allah Azza wa Jalla? Nah, terus bagaimana keadaan mereka orang-orang yang dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam lapisan neraka Jahannam yang paling bawah? Kalau al-jannah disebutkan dengan darajat, ya kan? Dengan darajat. Kalau an-nar disebutkan dengan ad-darakat. Karena tingkatan-tingkatan al-jannah dinamai dengan nama ad-darajat, berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Dan tingkatan al-jannah yang paling rendahnya adalah yang berada pada lapisan paling bawahnya. Di atasnya lebih mulia, di atasnya lebih mulia. Dan yang paling mulia, paling tinggi dari tingkatan-tingkatan al-jannah adalah jannah Firdaus, yang diatapi dengan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Adapun an-nar disebutkan dengan bentuk ad-darakat karena tingkatan dari tingkatan-tingkatan azab dari sisi besar dan tidaknya itu dimulai yang terendahnya, yang teringannya dari lapisan yang paling atasnya. Yang paling bawahnya ini lebih berat. Yang paling bawahnya lagi lebih berat dibandingkan yang di atasnya. Sehingga lapisan neraka yang paling jahat, paling dasarnya disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, "Innal munafiqina la fi dharkil asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira." Sesungguhnya mereka orang-orang munafikin benar-benar berada di lapisan neraka Jahannam yang paling bawahnya. Dan tidak dijumpai dari mereka orang yang bisa menolongnya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan pada ayat yang ke-14, يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. Disebutkan tafsirnya, يوم تضطرب الأرض والجبال وتزلزل حتى تصير الجبال تلا من الرمل سائلا متناثرا بعد أن كانت صلبة جامدة. Pada hari di mana bumi dan gunung-gunung yang tinggi akan bergetar. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada hari di mana bumi tersebut akan digetarkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan getaran yang demikian dahsyat. Watatazalzal, demikian pula akan bergetar. Hatta tasirul jibalu tallan minar ramli, hingga mengakibatkan gunung-gunung yang demikian tinggi menjadi hancur seperti pasir. Sa'ilan mutanathira, yang menjadi hancur, berantakan dan terpecah. Tidak lagi ada wujudnya. Kita melihat gunung meletus yang hilang bagian kucupnya saja demikian dahsyat. Kalau meledak itu yang hilang bagian kucupnya. Sebagian gunung meledak dalam keadaan hilang separoh dari fisiknya. Bagaimana lagi kalau misal gunung yang demikian besar tersebut akan meledak sehingga hilang, tidak terlihat wujudnya. Kalaupun satu gunung yang mengalami demikian, maka sungguh sangat mengerikan. Terbayang bagaimana keadaan orang-orang yang tinggal di bawahnya dan sekitarnya. Namun Allah Azza wa Jalla menyebutkan bahwasanya pada yaumul qiyamah semua gunung-gunung tersebut akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Hingga saking dahsyatnya kengerian yang terjadi pada yaumul qiyamah, Allah Azza wa Jalla menceritakan bahwasanya mereka manusia akan mengatakan, "Ainal mafar?" Di manakah tempat kita ini bisa berlari Karena pada waktu tersebut mereka tidak memandang bisa berlari dari azab Allah Azza wa Jalla. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang bisa memiliki keyakinan untuk kemudian terselamatkan dari azab tersebut. Kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang mereka seluruhnya berisikan azab. Seluruhnya berisikan apa namanya sesuatu kengerian yang demikian dahsyat yang menyebabkan jiwa mereka terancam. Wal'iyadzubillah. Ba'da an kana sulbatan jamidatan, setelah gunung tersebut terbentuk dalam keadaan memiliki fisik yang keras, yang kokoh, namun dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah terjadi yaumul qiyamah, bumi tersebut akan hancur lebur dan kemudian diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan bumi yang lainnya. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barazu lillahil wahidil qahar. Pada hari di mana bumi tersebut akan diganti oleh Allah Azza wa Jalla dengan bumi yang lainnya, demikian pula langit-langit, dan mereka seluruhnya akan digiring menuju Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Mereka akan berdiri di tempat pijak bumi sebagai yang ya, dari sisi bentuknya berbeda dengan bumi yang sebelumnya, yang datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Fa yadharuha qa'an safsafa la tara fiha iwajan wala amta. Tidak ada yang tinggi, tidak ada yang lebih rendah, semuanya rata. Ayat-ayat yang berisikan tentang an-nar, demikian pula ahwal yaumil qiyamah, keadaan-keadaan pada yaumil qiyamah. Ini mungkin ayat-ayat yang kita pada zaman-zaman kita saat ini perlu untuk terus membukanya dan meresapinya. Serta hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentang al-jannah, demikian pula keadaan ahli al-jannah. Demikian pula hadis-hadis yang menceritakan tentang keadaan an-nar, demikian pula keadaan ahli nar. Ini pada zaman-zaman kita saat ini perlu untuk kemudian senantiasa kita membukanya dan meresapinya. Diharapkan dengan kita membaca ayat-ayat, demikian pula hadis-hadis tersebut akan terus kita bisa menjaga tingkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan terus memotivasi kita untuk giat beramal, akan menyadarkan kita bahwasanya dunia yang kita berpijak di atasnya adalah sebagai tempat yang sementara. Yang pasti dan pasti seseorang akan berpisah dengannya. An-nahru mahma tala la budda min ghurubi syamsi wal 'umru mahma tala la budda min dukhulil qabri. Sebagian banyak air menyebutkan apa itu, an-nahru mahma tala la budda min ghurubi syamsi. Siang itu sepanjang apapun waktunya, maka pasti ada wayahnya matahari itu akan tenggelam, diganti dengan malam, hilang siangnya. Wal umru mahma tala, umur itu bagaimanapun panjangnya, la budda min dukhulil qabri, pasti dan pasti akan datang wayahnya pemiliknya akan dimasukkan oleh Allah Azza wa Jalla ke dalam liang kuburnya. Kenapa tadi kita sebutkan hadis-hadis yang berisikan tentang al-jannah, demikian pula an-nar, ayat Al-Quran juga demikian, sangat-sangat perlu pada zaman-zaman kita untuk terus kita membukanya dan mempelajarinya. Karena kita melihat fitnah-fitnah pada zaman kita saat ini demikian dahsyat. Demikian dahsyat. Bahkan fitnah itu akan dirasa oleh seseorang bukan ketika pada saat dia keluar rumah. Kalau pada zaman dahulu Rasulullah SAW menghasung, memotivasi seseorang untuk kemudian diam di rumahnya, ya kan? Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun min al-mashi, yang diam di rumahnya tidak berjalan mendatangi fitnah lebih baik di sisi Allah Azza wa Jalla. Namun fitnah-fitnah pada zaman kita saat ini sudah masuk ke rumah-rumah seseorang, bahkan sudah masuk ke kamar-kamarnya, tempat mereka berbaring, dengan melalui fasilitas HP-HP Android. Naam. Seorang bisa merajalela kemanapun dia inginkan. Seorang dengan mudah akan menyerap fitnah-fitnah. Baik fitnah-fitnah itu berhubungan dengan fitnah syahwat, apalagi fitnah syubhat. Media sosial pada zaman kita saat ini seambrek dan sekian banyak jenisnya. Dari yang Twitternya, dari yang apa itu Instagramnya, atau yang semisalnya Facebook juga demikian. Nah, pada zaman kita saat ini anak-anak kecil sudah tahu yang namanya Facebook. Jangankan anak kecil, dari kalangan awamun nas, para santri-santri yang bau kecut itu sudah tahu yang namanya Facebook. Nge-add katanya. Anak sendiri tidak tahu itu. Apa nge-add itu? Nge-add kawan. Bahkan namanya, akunnya dimanipulasi. Ya, dimanipulasi. Terus terang saja kita kesulitan untuk kemudian mendeteksi sejak dini serta mencari mana di antara akun-akun Facebook tersebut ini yang berhubungan dengan para santri untuk diterapkan pelanggaran. Karena ternyata mereka lebih pintar. Mereka itu lebih pintar. Ya. Yang nunduk-nunduk jangan-jangan ya ini punya ini. Nah, mereka lebih pintar. Ketahuan satu akun, pindah ke akun yang berikutnya. Kecium akun yang berikutnya, pindah lagi ke akun yang berikutnya. Oh ya subhanallah, punya akun banyak. Nah, yang di-add bukan si ustadz ataukah bukan si alim yang di sana, karena saya yakin ustadz ataukah seorang musyrif, mungkin seorang ami, ini tidak punya yang namanya Facebook. Yang di-add-add ini tidak tahu, sembarangan saja asal nge-add-add. Ada yang di-add ternyata salah orang. Awalnya enggak sengaja, ternyata. Nah, sebagian salaf menyebutkan, dan ini dinukilkan oleh Al-Imam Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullahu taala di dalam salah satu kasetnya, singkat saya perkataan Asy-Syauqi. Naam. Atau Asy-Syauqi dalam salah satu syairnya menyatakan nadratun wabtisamun wasalamun wakalamun wa maw'idun thumma liqa'u. Ada beberapa fase tahapan dari tahapan-tahapan seorang itu terjatuh ke dalam perbuatan zina, baik zina secara hakiki ataukah belum zina, sekedar bertemu di satu tempat Naam. Kalau sekarang bertemu di satu tempat, bagi sebagian orang sangat-sangat apa namanya, mudah. Tidak bisa ketemu di tempat yang secara langsung bisa berinteraksi, ya minimalnya bertemu di media sosial. Sekarang chattingan nelpon saja sudah bisa kelihatan mukanya. Nah, bisa kelihatan mukanya itu. Sehingga ini muka parlente seperti dia akunya ganteng atau tidak, itu kelihatan di telepon. Oh, maaf Pak, ternyata sudah tua. Oh, maaf, kirain masih umur sekitar 12-13 tahun. Eh, ternyata sudah nenek-nenek. Maaf, Nek. Nah. diam-diam. Diam kalian itu. Nah. Ini makin muda. Ini anak-anak yang ketawa-ketawa mungkin masih bau kencur, belum kita ngerti. Belum kita ngerti. Tapi lambat laun pastilah masa paling kecilnya mereka yang sekarang cuma delongop, melongo serta tidak paham, 10 tahun ke depan keadaan mereka dari sisi media sosialnya lebih canggih dari zaman sekarang. Lebih pasti itu. Kalau pada zaman sekarang kelihatan muka melalui layar saja, wallahu a'lamu bishawab, mungkin zaman setelahnya sudah kelihatan itu dari rambut sampai kepala, tapi tempias melalui cahaya, tidak ada orangnya, kelihatan HP-nya tinggal ditaruh saja, kelihatan orangnya berdiri. Nah, berdiri seperti rupanya, lebih parah lagi, lebih dahsyat lagi fitnahnya, bisa dipegang tapi tempias. Nah, bisa dirasa lebih merasa, tapi ternyata itu sebagai tempiasan cahaya. Wallahu a'lamu bishawab, mungkin, nah, mungkin bisa jadi yang demikian. Kita kan tidak tahu. Pada zaman kita masih kecil, namanya HP itu sangat-sangat jarang. Zaman kita sekolah SD itu tidak tahu itu yang namanya HP. Adanya telepon yang dipasang di pinggir-pinggir jalan pakai koin 100, dipencet-pencet itu. Kadang teleponnya diputar-putar, baru bisa nyambung. Nah, dimasukin koin 100 rupiah. Kalau zaman sekarang nggak ada lagi sudah yang kayak gini, nggak ada lagi. Sekarang makin canggih. Anak-anak kecil zaman kita saja mungkin kalau dikasih HP sama abinya, HP yang jadul, nggak mau dia. Tolong nak, jagain adik mumpung liburan. Kalau ada apa-apa, ini ada HP. HP ya apa, Bi? HP sekedar bunyi, cicit-cicit saja nak. Itu pun baterainya swak, harus dicolokin itu. Pokoknya tinggal kalau ada bunyi diangkat saja. Saya yakin anak zaman now ini tidak ada yang mau. Nah, bosen, Bi. Bosen. Nah, ataukah mungkin santri zaman now tidak ada yang mau. Ya, santri zaman now. Mungkin kalau zaman sekarang HP yang paling jadulnya pada zaman sekarang ini sekelas Android. Itu paling jadul itu. Oh, udah ketinggalan tipe, RAM-nya lemot. Nah, tapi 20 tahun ke belakang, HP yang paling canggih zaman sekarang ini paling jadul zaman tersebut. Iya apa iya? Bisa yang demikian. HP paling canggih zaman sekarang itu paling jadul pada zaman tersebut. Nah, mungkin pada zaman setelahnya akan hanya sekedar kisah saja. Ya, namanya HP itu dulu zaman saya masih kecil ada yang ada tombolnya, pencet. Nah, dulu kalau buka HP itu pakai jari digini-giniin. Ternyata sekarang saya sudah tua, enggak menangi lagi yang kayak gitu. Bisa yang seperti ini. Sekedar dilihat saja langsung terbuka. Nah, sekedar dilirik langsung terbuka. Nah, sebagian mengatakan ya mungkin kartu GSM nanti gak dipasang lagi di HP, dipasang di kepala. Kalau ada telepon bunyinya bergetar ya. Nah, ini zaman makin mutakhir, tapi perkembangnya zaman makin parah. Tayib, ada satu pertanyaan, apakah lomba membaca Al-Quran ini termasuk dari perbuatan yang ada unsur dosanya? Nah, tayib, dalam bab ini ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahmakumullahu taala, memang terdapat hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dilarangnya seorang melakukan perlombaan kecuali pada tiga hal. Kalau enggak salah lari, memanah atau naik kuda. Al-muhim antara satu dari ketiganya. Yang apabila kita melihat secara teksnya, itu seluruhnya berhubungan dengan kekuatan fisik yang nantinya akan memberikan kemudahan bagi seorang untuk kemudian dia berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam pembahasan ini termasuk pula dari kategori perlombaan yang dibolehkan adalah perlombaan yang berhubungan dengan ad-din, yang berhubungan dengan al-ilm. Karena menuntut ilmu itu termasuk dari bagian al-jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Naam. Sehingga dari keterangan sebagian mereka yang berhubungan dengan al-ilm juga dibolehkan, juga dibolehkan. Kalau semisal pertanyaannya, loh kok Ustaz di sini enggak ada hadiahnya. Ya, itu terus terang saja dalam rangka PENGIRITAN. Apa itu? Pengiritan. Sekarang kan zamannya ejaan. UST. Sekarang sama PENGIRITAN. Itulah pokoknya. Tayyib, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.